sehingga dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kalian sebutkan. Maka mengapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar? Jika mereka mendustakan kalian, maka sungguh rasul-rasul sebelum kalian pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Yukhbiru ta'ala an hali ha'ula'il muftarin al-qa'ilin. Inna Allaha ahida ilaina ay tuqaddimu ilaina wa awsa alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurban ta'kuluhu an-nar." Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang membuat kebohongan yang berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami. Maksudnya, Allah datang kepada kami dan Allah mewasiatkan bahwa janganlah kami beriman kepada seorang rasul hingga dia datang kepada kami dengan membawa kurban yang telah dimakan api. Ini sebenarnya adalah taktik aja dari orang-orang Yahudi untuk melemahkan dakwah. Artinya, Allah mewasiatkan kepada kami untuk tidak beriman kepada seorang yang mengaku sebagai rasul sampai rasul tersebut mendatangkan mukjizat, atau sampai rasul tersebut mendatangkan kurban dan kurbannya itu dimakan api. Jadi dahulu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwa amalan seseorang itu diterima, perkataan seseorang itu benar dengan cara berkurban. Berkurban, kemudian kurbannya nanti dimakan api. Seperti yang terjadi pada cerita Qabil dan Habil. Dua-duanya berkurban. Berkurban sapi. Diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Taunya dari mana? Taunya dari kurbannya Habil dimakan api. Nah, itu maksudnya. Tapi ini hanya siasat orang Yahudi saja untuk tidak mau beriman kepada Rasul. Maka mereka mengatakan, kami sudah diwasiatkan oleh Allah. Yahudi itu kan sombong, congkak, gurur. Ya, merasa beda dengan yang lain. Makanya mereka mengatakan, nahnu sya'bul mukhtar. Kita adalah bangsa pilihan Allah. Makanya mereka mengatakan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada kami untuk tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai rasul itu mendatangkan kurban, kurbannya dimakan api, artinya benar. Atau mendatangkan keterangan-keterangan lainnya, yaitu mukjizat. Kemudian fajama'u bainal kadzibi 'ala Allah wa hasri ayati ar-rusul bima qaluhu min hadzal ifkil mubin. Subhanallah. Mereka Yahudi maksudnya menyatukan antara dua maksiat. Yang pertama, kebohongan atas nama Allah. Allah tidak pernah berwasiat seperti itu. Ya. Pertama, dan yang kedua, membatasi tanda-tanda para rasul dengan apa yang mereka katakan berupa kedustaan yang nyata tersebut. Berupa kedustaan yang nyata tersebut. Jadi mereka mengumpulkan dua kesalahan. Pertama, berbohong atas nama Allah. Yang kedua, membatasi mukjizat Rasul hanya pada batas kurban yang dimakan api. Kurban yang dibakar atau terbakar oleh api. Wa annahum illam yu'minu bi rasulin lam ya'tihim bi qurbanin ta'kuluhu an-nar fa hum fi dhalika muti'una li rabbihim multazimuna 'ahdahu. Artinya, dan bahwasanya mereka bila tidak beriman kepada seorang rasul yang tidak membawa kurban yang dimakan api, maka mereka dalam hal itu telah taat kepada Rob mereka dan konsisten terhadap perintahnya. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalaupun ada rasul datang, ada seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah datang mengaku sebagai rasul, mendakwahi kaum Yahudi, lalu rasul ini alaihi salam tidak membawa kurban yang dimakan api, tidak membawa mukjizat, maka wajib tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering mengatakan, saya tidak terlalu excited dengan foto-foto awan berbentuk Allah, kemudian terong ada Allah, kemudian sisik ikan ada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang istimewa itu beriman kepada Allah benar-benar dari dalam hati, tanpa harus melihat kekuasaan Allah, tapi dia sudah mengimani. Nah, itu yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu yang terjadi. Ya, tidak seperti Yahudi. Mereka melihat dulu keistimewaan baru beriman. Mereka melihat dulu mukjizat baru beriman. Nah, ini praktek-praktek orang Yahudi. Makanya penulis di sini mengatakan bahwasanya mereka bila tidak beriman kepada seorang rasul yang tidak membawa kurban yang dimakan api, maka mereka dalam hal itu telah patuh kepada Rob mereka dan konsisten terhadap perintahnya. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi ini apabila tidak beriman dengan rasul yang tidak membawa kurban yang dimakan api, maka mereka telah taat kepada Allah dan taat kepada perintah-perintah Allah. Ini menurut orang Yahudi. Menurut orang Yahudi, bahwa saya hanya beriman kepada Rasul yang membawa kurban yang dimakan api. Menurut Yahudi. Kalau saya seperti itu, berarti saya sudah taat kepada Allah. Padahal tidak demikian. Karena tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, waqad alima atau ulima anna kulla rasulin yursiluhu Allahu yuayyiduhu minal ayat wal barahini ma ala mithlihi amanal bashar. Artinya, dan sungguh telah diketahui bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah pasti dia diperkuat dengan ayat-ayat dan bukti-bukti nyata tertentu yang menurut semisalnya biasa diimani oleh manusia. Maksudnya apa perkataan beliau ini? Telah diketahui Allah telah mengutus para rasul. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat-mukjizat. Dan dengan mukjizat tersebutlah akhirnya manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi siapapun rasulnya, maka Allah sudah mengutus mereka dengan mukjizat agar ketika manusia melihat mukjizat tersebut, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu orang-orang Yahudi buat-buat peraturan sendiri gitu. Peraturan sendiri bahwasanya kami hanya mau beriman kepada rasul yang mukjizatnya seperti ini. Ini mengumpulkan dua dusta. Berbohong atas Allah. Yang kedua, membatasi mukjizat hanya pada kurban yang dimakan api. Padahal mukjizat para nabi, para rasul banyak. Di antaranya kitab-kitab suci mereka. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu juga mukjizat. Nah, ini. Jadi penulis sekarang ini masih menjelaskan kebohongan Yahudi, yang mana mereka berbohong atas nama Allah, kemudian berbohong bahwa mukjizat cuma satu, yaitu kurban yang dimakan api. Karena kata penulis, bahwasanya sudah diketahui bahwa Allah telah mengutus seorang rasul, Allah pasti menguatkannya dengan tanda-tanda kekuasaannya, kemudian dengan bukti-bukti yang nyata, ya, yang dengan mukjizat tersebut manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yuqassiruha ala ma qaluhu. Yang artinya, dan Allah tidak membatasinya, yuqassiruha ala ma qaluhu. Tidak membatasinya dengan apa yang mereka katakan itu. Artinya mukjizat rasul bukan hanya kurban yang dimakan api. Paham ya para ikhwah? Itu buruknya Yahudi itu. Dusta, sudah dusta, kemudian pede lagi. Ya, dusta, ngibul gitu. Ngibul, pede lagi. Ini hati-hati, jangan sampai jadi kaum Yahudi. Ngibul, pede lagi. Ya, ngibulnya dua lagi. Ngibul atas nama Allah, kemudian membatasi mukjizat Rasul. Wa ma'a hadza faqad qalu ifkan lam yaltazimuhu wa batilan lam ya'malu bihi. Namun bersama itu semua mereka telah membuat kebohongan yang tidak mereka pegang teguh dan kebatilan yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Artinya gini. Sudah dusta atas nama Allah, membatasi mukjizat hanya kurban dimakan api, kalaupun ada datang rasul yang begitu mereka tetap tidak beriman. Ya. Kalaupun ada rasul datang dengan membawa kurban yang dimakan api, tetap aja mereka tidak beriman. Jadi mengumpulkan dusta dan bangal. Dusta dan ngalih dinasehati. Subhanallah. Kemarin di Pekanbaru, Ustadz Al-Fadhil Akhi Fillah Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Adrija Hafizahullah, beliau bercerita tentang Nabi Daud. Saya tanya Nabi Yusuf, beliau Nabi Daud. Di akhir kajian beliau menceritakan tentang Nabi Daud versi Injil. Sebelumnya beliau bercerita tentang Nabi Daud versi syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul. Di akhir cerita beliau bercerita tentang Nabi Daud versi Injil. Nabi Daud versi Injil itu tukang zina, tukang bunuh, kemudian tukang tipu. Lihat, bagaimana mereka mensifati nabi mereka dengan sifat-sifat seperti itu. Jadi mereka itu menghinakan Rasul Allah SWT. Dan itu yang dipercaya oleh kaum Nasrani. Dibohongi oleh pendeta-pendetanya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada amara Allah rasulahu an yaqulahum qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Yang artinya, karena itu Allah memerintahkan kepada rasulnya untuk berkata kepada mereka, sesungguhnya telah datang kepadamu beberapa rasul sebelumku dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ad-dallati ala sidqihim, yang menunjukkan kepada kebenaran mereka. Wa billadzi qultum, dan membawa apa yang kamu sebutkan. Bi an atakum mi qurbanin ta'kulhun nar, yaitu dia membawa kepada kalian kurban yang dimakan oleh api. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar? Ai fi da'wakumul iman bi rasulin ya'tikum bi qurbanin ta'kuluhun nar, faqad tabayyana bihadza kadhibuhum wa inaduhum wa tanaquduhum. Maksudnya, kalian benar dalam pengakuan kalian bahwa kalian beriman kepada seorang rasul yang membawa kurban yang dimakan api. Lalu kenapa kalian telah membunuh para rasul itu? Maka dengan hal ini jelaslah kebohongan, kedurhakaan, dan penentangan mereka. Artinya gini, Allah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab syubhat mereka. Kan mereka mengatakan, "Innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar." Sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kami. Misalkan anggap begini. Ini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. "Wahai Yahudi, berimanlah kalian, aku rasul kalian, ucapkanlah syahadat." Orang Yahudi mengatakan, "Allah telah mewasiatkan kepada kami bahwa kami tidak boleh beriman kepada seorang rasul yang tidak membawa kurban yang dimakan api." Paham sampai sini? Baik. Kemudian Allah mengatakan, jawab itu orang Yahudi, "Sudah datang kepada kalian rasul-rasul sebelumku yang membawa kurban dimakan api, kalian bukannya beriman malah dibunuh." Nah, itu maksudnya. Nah, itu apa yang disebutkan oleh penulis. Bukannya diimani malah dibunuh. Maka telah tetap kebohongan kalian, kemudian kedurhakaan kalian dan penentangan kalian, wahai kaum Yahudi. Taib. Ayat yang ke-184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinat waz-zubur wal kitabil mumin." Jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun mereka telah dustakan. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Tsumma salla rasulahu sallallahu alaihi wasallam faqala, "Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik." Kemudian Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berfirman, "Jika mereka mendustakanmu, maka sungguh rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan." Nah, ini menunjukkan bahwa pendakwah itu berat. Memang kalau berdakwah tidak diterima, sedih berdakwah kalau tidak diterima. Makanya Allah kasih hiburan bahwa rasul-rasulku sebelum engkau pun seperti itu. Ya. Mereka datang dengan tanda-tanda kekuasaan, tetapi orang Yahudi dan Nasrani juga mendustakan mereka. Oh, berarti bukan saya saja gitu. Berarti bukan saya saja yang dilakukan seperti ini oleh Yahudi, begitu maksudnya. Ya. Kemudian para ikhwah ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, "Ai hadhihi 'adatu dhalimin wa da'bihim." Al-kufru billah wa takdzibun wa takdzibu rusulillah. Artinya, maksudnya ini adalah kebiasaan orang-orang yang zalim. Yahudi. Adatu dhalimin wa da'bihim. Dan jalan mereka, yaitu kufur kepada Allah dan mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa takdzibuhum li rusulillah an qusurin bima ataw bihi aw adami tabyini hujjah bal qad ja'u bil bayyinat ay al hujajil aqliyah wal barahinil naqliyah. Pendustaan mereka kepada para rasul Allah itu bukan karena suatu keterbatasan syariat. Yang apa maksudnya? Maksudnya mungkin mereka menganggap, saya belum mendengar syariat tuh. Enggak. Rasul datang kepada mereka. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka belum dengar syariat Allah. Rasul datang kepada mereka. Enggak ada alasan bahwasanya mereka tidak mendengar syariat Allah. Bukan karena keterbatasan syariat yang datang kepada mereka. Atau tidak jelasnya hujah bagi mereka. Bukan karena Rasul itu tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang Yahudi. Bukan. Sehingga mereka tidak beriman. Enggak. Bahwasanya Rasul itu telah menjelaskan semuanya dengan jelas-jelasnya. Jadi kebiasaan Yahudi tidak mau beriman bukan ada pada kekurangan para Rasul alaihissalatu wassalam. Nanti ada orang yang berpendapat, itu mungkin saja Rasulnya tidak sempurna menyampaikan sehingga kaum Yahudi tidak mau beriman karena tidak paham apa yang disampaikan. Maka dibantah oleh Syekh di sini. Pendustaan kaum Yahudi kepada para rasul bukan karena suatu keterbatasan syariat yang datang. kepada mereka atau tidak jelasnya hujah bagi mereka. Bukan. Bahkan sungguh mereka, yaitu para nabi, membawa mukjizat-mukjizat yang nyata. Ya, mukjizat-mukjizat yang nyata yaitu hujah-hujah logika. Hujah-hujah itu maksudnya alasan-alasan yang masuk akal. Mengajak Yahudi beriman dengan alasan-alasan yang masuk akal. Dan bukti-bukti nyata, naqliyah. Bukti-bukti nyata berdasarkan Al-Quran, hadis, berdasarkan Taurat, Zabur, Injil, bukti-bukti nyata. Jadi keterangan benar-benar sudah sampai kepada mereka. Cuma sifat ngeyelnya itu. Jadi kalau mau didatangkan 1000 kurban yang dimakan api pun tetap tidak beriman. Ya. Didatangkan mukjizat sebesar apapun tidak mau beriman. Itu kebiasaan Yahudi. Nah, apa bukti-bukti nyata naqliyah? Naqliyah itu artinya naql, yaitu dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wazzabur ay al-kutub al-mazburah al-munajjalah al-munazzalah minas sama allati la yumkinu an ya'tiya biha ghairur rusul. Az-Zabur yaitu kitab-kitab yang ditulis dan diturunkan dari langit yang tidak mungkin dibawa oleh selain para rasul. Nah, ini Zabur. Di sini sudah terlihat bagaimana keistimewaan Zabur. Turun langsung dari langit sudah tertulis. Tidak ada yang bisa mendatangkan itu kecuali para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semestinya Yahudi beriman akan hal ini. Ya, lihat melihat kitab turun langsung dari langit. Kita saja melihat hujan sekarang ini, Allahumma sayyiban nafi'. Ini kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab turun, sudah tertulis. Ya. Itu keterangan yang nyata bahwasanya itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para rasul. Tapi tetap aja mereka tidak beriman. Ngeyel. Tidak ada kaum, bahasanya Ustaz Geranda ya, tidak ada kaum paling brengsek di dunia kecuali Yahudi. Ya bahasanya kemarin itu begitu. Ya, tidak ada kaum paling brengsek di dunia kecuali Yahudi. Sudah minta mukjizat dikasih tetap tidak beri. Ya. Seperti minta raja, dikasih raja. Kemudian tetap tidak beri. Ini Yahudi itu. Sifat ngeyelnya tidak ada yang bisa mengalahin Yahudi. Makanya kalau seandainya ada orang debat-debat ngeyel gitu, ya Yahudi. Ada sifat Yahudi di dalam dirinya. Susah menerima kebenaran. Ada sifat orang Yahudi dalam dirinya. Ya. Susah untuk menerima kebenaran. Sudah tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma' para sahabat. Ya, kemudian dinasihati masih menyatakan bahwa Rasulullah SAW bisa datang kapan saja. Ya. Bisa didatangkan kapan saja, bertemu kapan saja, janjian kapan saja. Ini ngeyel. Ada sifat Yahudi di dalam dirinya. Wal kitabil munir lil ahkamis syar'iyyah wa bayani mastamalat alaihi minal mahasinil aqliyah. Artinya, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna tentang hukum-hukum syariat dan penjelasan tentang berbagai masalah yang mencakup keindahan-keindahan logika. Wa munir aidan lil akhbari shadiqah. Dan juga penjelasan kabar-kabar yang benar. Fa idza kana hadza 'adatuhum fi 'adamil iman bir rusul alladzina hadza wasfuhum fala yahzunka amruhum wala yahummannaka sya'nuhum. Apabila ini adalah kebiasaan mereka dan ketidakberimanan kepada para rasul yang mana inilah gambaran mereka, maka janganlah engkau bersedih karena hal tersebut, hal mereka tersebut, dan janganlah sekali-kali perkara mereka menyibukkanmu. Maksudnya Ya itulah kebiasaan kaum Yahudi. Rasul yang berdakwah, ya sudah, begitu saja. Menyampaikan, diterima. Itu berarti Allah memberikan petunjuk, tidak menyampaikan, sudah. Ya, ngeyel, sudah. Tugas kita ma'alaina illal balagh. Tugas kita tidak ada kecuali menyampaikan kebenaran. Mau diterima, alhamdulillah, enggak diterima, selesai urusan kita. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Hibati hafizukumullah ta'ala, hadhihi al-ayatul karimah fiha tazhidu fid dunya bifana'iha wa 'adami baqa'iha wa annaha mata'ul ghururi. Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia itu artinya pada ikhwah adalah tidak menganggap dunia terlalu berlebihan. Itu maksudnya zuhud terhadap dunia. Zuhud dari dunia karena bersifat fana. Fana itu hancur. Wa adami baqaiha, dan tidak kekal. Wa annaha mata'ul ghurur, dan bahwa dia adalah perhiasan yang menipu. Menipu ya, dunia itu menipu. Nah, ini yang harus kita pahami baik-baik dari dunia. Yang pertama, fana. Dunia tidak ada yang abadi. Semuanya sementara. Ya, salah satu sifat dunia adalah fana, hancur. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal imana la yakhliq kama yakhliqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa rusak sebagaimana rusaknya rusaknya pakaian. Itulah dunia. Dia bersifat fana. Fana itu artinya hancur dan tidak kekal. Kemudian mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Padahal dia tidak sempurna, tapi terlihat sempurna. Itu dua sifat dunia. Pertama, tidak kekal. Yang kedua, tidak sempurna. Dua sifat dunia. Kalau boleh ditambahkan, yang ketiga, sedikit. Sebesar apapun dunia, dia sedikit dibandingkan akhirat. Kalau boleh ditambahkan lagi yang keempat, yaitu tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi dunia itu fana, cepat rusak. Kemudian yang kedua, yaitu tidak kekal. Tidak kekal. Ini termasuk di dalamnya fana, tidak kekal, masuk yang satu itu. Cepat rusak. Masuk. Yang kedua, tidak sempurna. Yang ketiga, sedikit. Yang keempat, enggak. Tadi saya katakan dunia itu bersifat fana, tidak kekal, ya. Itu satu masuk dalamnya. Fana itu hancur, tidak kekal, kemudian cepat rusak, nah itu masuk ke dalamnya. Satu. Bahasa saya biasanya cepat rusak dunia itu. Kemudian yang kedua, perhiasan yang menipu, maksudnya tidak sempurna. Secantik apapun perempuan, tidak lebih indah daripada bidadari. Tapi manusia tertipu dengan perempuan yang tidak halal. Apalagi cuma bisa lihat. Lihat di Instagram, lihat di Facebook, lihat. Ya. Cuma bisa lihat, enggak bisa megang. Dilihat, tidak bisa megang. Tidak sempurna dia. Ya, tidak sempurna keindahannya. Yang ketiga, yang saya katakan tadi sedikit. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun wa abqa. Katakanlah perhiasan kehidupan dunia itu sedikit. Ya, sedikit dibandingkan akhirat. Permisalannya seperti seseorang masukkan jari telunjuk ke dalam lautan, dia angkat. Air lautan itu adalah kenikmatan akhirat di surga. Apa yang menetes dari air dari jari telunjuknya itu adalah kenikmatan dunia. Tidak bisa dibandingkan. Tidak ada 0% tidak ada. Tidak bisa dibandingkan. Nah, itu sedikit sifat dunia yang ketiga, yaitu sedikit. Sifat dunia yang keempat yaitu susah dicari. Nah, sering saya katakan itu. Sulit dicari. Beda dengan akhirat. Mau makan, tinggal menghayal aja datang dia. Ya. Di dunia harus manjat dulu. Oh, bulan puasa. Ingin minum es kelapa muda. Maka harus manjat dulu. Kalau kita mungkin harus beli. Coba bayangkan antum kalau seandainya tidak ada yang jualan. Para penjualnya berhenti menjual es kelapa muda. Kami para penjual es kelapa muda berhenti untuk berjualan. Siapa yang kaum muslimin yang ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda, manjat sendiri sana. Nah, susah. Dunia itu susah. Ya. Susah didapat. Salah satu dunia adalah perempuan. Perempuan susah didapat. Jangan kan yang perawan, yang janda aja kadang-kadang susah didapat. Sudah modal bagus-bagus 80%, modalnya sudah mantap lah tuh laki-laki kan. Tapi tetap aja ditolak. Jandanya berpilih. Nah, saya nasihatkan kepada para jandaisme, jangan terlalu banyak pilih. Ya. Begitu juga para duda, jangan terlalu banyak pilih. Anda sudah punya kekurangan menjadi seorang janda, kadang-kadang ada bawa anak. Begitu juga duda, Anda sudah punya banyak kekurangan, ya. Bahkan kadang-kadang dudanya berkali-kali banyak anak. Maka kekurangan itu harus dimaklumi bersama. Betul. Ya, jadi jangan terlalu banyak pilih. Kalau ada laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka kenapa tidak diterima? Nah, ini ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf kepada para janda dan para duda ya. Kadang-kadang ada duda umur 40 gitu. Pengennya yang sweet 17. Ah, Allah. Anak 5 sudah. Ya, ini saya tidak nyinggung siapa-siapa, enggak. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Nah, gitu. Gitu, ya. Begitu juga apa? Itu saya tadi berbicara janda ya, duda. Duda tadi yang saya maksudkan. Janda begitu juga. Kadang-kadang ya, macam-macam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sulit didapat. Dunia itu sulit didapat. Itulah empat karakteristik dunia, minimal. Pertama, fana. Tidak kekal, cepat rusak. Yang kedua, perhiasan yang menipu. Bahasa Al-Qur'annya perhiasan yang menipu. Maksudnya, tidak sempurna kenikmatannya. Yang ketiga, sedikit. Mata'ul qalil. Sedikit. Yang keempat, sulit didapat. Sulit didapat. Ingin buah-buahan, manjat dulu. Di surga tidak ada manjat. Pohonnya sesuai dengan pemiliknya. Allah berfirman dalam surah Al-Insan yang setiap Jumat kita dengar. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Direndahkan ranting-ranting pohon surga serendah-rendahnya. Anda baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa yang dimaksud direndahkan ranting-ranting surga serendah-rendahnya adalah dia mengikuti penghuni surga. Penghuni surga berdiri, dia berdiri. Penghuni surga duduk, dia duduk. Penghuni surga berbaring, dia ikut berbaring. Tidak ada manjat di surga. Ya. Kemudian tidak ada mengenal buah musim di surga. Nah, ini termasuk yang saya katakan tadi sulit didapat. Ingin durian bukan musimnya enggak dapat. Ingin langsat bukan musimnya enggak dapat. Di surga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah. Fiha katsiratun fiha fawakihu katsirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak, di dalamnya terdapat buah-buahan yang begitu banyak, tidak terputus dan tidak terlarang. Terputus maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, fakihatus syita fis saif, fakihatus saif fis syita. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Artinya tidak pernah terputus. Itu surga. Ya, dan itulah dunia bedanya. Penulis mengatakan, tufattinu bi zakhrafiha wa takhda'u bi ghururiha wa tugharru bi bahasiniha. Artinya bahwa dunia itu perhiasan yang menipu. Tufattinu. Perhiasan yang menipu. Dan membuat fitnah dengan keindahannya. Menipu dengan kecantikannya dan kemolekannya. Thumma hiya muntaqilah. Muntaqalun anha ila daril qarar. Allati tawaffa fiha nufus. Ma amilat fi hadhihi dar min khairin wa syar. Kemudian dunia itu akan berpindah. Muntaqilah, dunianya berpindah. Wa muntaqalun anha, dan ditinggalkan menuju negeri yang abadi. Ya, ila daril qarar allati tawaffa fiha an-nusus ma amilat min fi hadha ad-dar min khairin wa syarr. Di mana jiwa-jiwa manusia akan diberikan balasan amalan yang telah diperbuatnya di dunia berupa kebaikan maupun kejelekan. Ini harus kita ingat para ikhwan selama hidup, bahwa dunia adalah darul amal, dan setelah dunia ada darul hisab. Itu harus selalu kita ingat. Dunia waktu beramal, setelah mati tidak nganggur, ada hisab. Itu yang akan menahan ucapan, menahan perbuatan kita tidak semena-mena. Harus selalu mengingat ada namanya darul hisab. Ya. Yang baik akan mendapatkan pahala, yang buruk akan mendapatkan dosa. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan, ay ukhrija, yaitu dikeluarkan, maksudnya dijauhkan di sini dikeluarkan. 'Anil nar wa udkhilal jannah, dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Ai hasala lahul fawzul azim bin najat minal azabil alim wal wusuli ila jannatin na'imin lati fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Maksudnya dia memperoleh kemenangan yang besar dengan selamat dari siksa yang pedih sampai kepada surga yang penuh nikmat, yang berisikan segala keindahan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengan telinga, tidak pernah terlintas dalam benak dan hati seseorang. Artinya gini para ikhwah, kesuksesan sebenar-benar sukses saat orang masuk surga. Masuk surga. Yaitu ketika dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Karena surga tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Saya sering meringkas nikmat surga itu begitu. Tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Ya. Tidak pernah dilihat oleh mata satu pun, tidak pernah didengar oleh telinga satu pun nikmatnya, tidak pernah terbesit di dalam hati satu pun. Contoh misalkan ada seseorang menghayal, saya ingin nanti di surga punya ini, punya ini, punya ini. Punya istri yang bentuknya begini, bentuknya begini, bentuknya begini. Dia menghayal begitu. Karena mungkin dia pengalaman di dunia punya istri seitu-itu aja. Ah, sudahlah, terima saja. Ya. Segitu-gitu saja, tapi dia menghayal, nanti saya di surga punya begini, punya begini. Itu apa yang ada di surga tidak akan pernah bisa dihayalkan. Tidak pernah bisa terbesit dalam hati. Keindahannya tidak pernah bisa terbesit dalam hati. Nah, ini baru kesuksesan hakiki. Ya, dan yang seperti ini membuat hati kita menjadi lebih condong kepada akhirat. Dan tidak terlalu tertipu, terbanggakan dengan dunia. Dan sebagian orang melihat orang lain, kawannya, wah sudah punya rumah, punya mobil, punya harta, punya jabatan, punya ini, punya ini. Akhirnya dia sedih. Saya kok, padahal kan satu letting sama saya itu. Tapi kok saya enggak seperti itu? Maka biarkan saja, itu kan di dunia. Yang penting kita bisa masuk surga. Dan itu kesuksesan hakiki. Ya. Ini kadang-kadang ada sebagian orang yang terlalu tertipu, melihat selalu melihat ke atas. Jadi inginnya seperti orang itu, padahal dia tidak mampu gitu loh. Ingin berumah seperti rumah mega, bermobil seperti mobil mega. Ya, padahal itu dunia. Yang itu bukan ukuran kesuksesan. Ukuran kesuksesan adalah ketika orang masuk ke dalam surga jauh dari api neraka. Kenapa sukses masuk surga? Karena dia tadi kekal abadi, nikmatnya sempurna. Kemudian mudah didapat segala nikmat tersebut. Sedangkan dunia dia ditinggal. Ya, cuma paling dapat pujian manusia 1-2. Sugih lah orang itu. 1-2 paling. Ya. Paling segitu 1-2. Tidak semua orang di dunia memujinya. Dari sekian miliar manusia di dunia ini yang tahu si fulan sugih hanya sekian, dapat pujian pun segitu. Maka hati-hati para ikhwah. Dengan memahami seperti ini, orang baru tahu hakikat kesuksesan itu bukan di dunia, tetapi ketika di akhirat. Wa mafhumul ayat anna man lam yuzahzah 'anil nar wa yudkhal al-jannah fa innahum lam yafuz bal qad syaqiya asy-syaqa' al-abadi wa ibtuliya bil 'adzab as-sarmadi. Pemahaman terbalik dari ayat ini namanya mafhumul mukhalafah. Pemahaman terbalik bahwa barang siapa yang tidak dikeluarkan dari neraka dan tidak dimasukkan dalam surga, maka dia tidaklah beruntung, bahkan dia celaka dengan kesengsaraan yang abadi dan disiksa dengan hukuman yang kekal. Nah, ini hati-hati pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa fi hadhihi al-ayah isyarah latifah ila na'imil barzakh wa 'adzabihi. Dan ayat ini mengandung isyarat yang lembut. Maksudnya isyarat yang ringan akan adanya kenikmatan alam barzakh ataupun siksaannya. Artinya dalil bahwa adanya siksa nikmat kubur salah satunya surat Ali Imran ayat 185. Wa annal 'amilina yujzauna fihi ba'du al-jazaa'i mimma 'amiluhu wa yuqaddimu lahum anmudzadha ma mimma aslafuhu. Artinya, dan di mana jiwa-jiwa manusia akan diberikan balasan amal yang telah diperbuatnya di dunia berupa kebaikan maupun kejelekan. Maka barang siapa, ayat ini mengandung isyarat yang akan adanya kenikmatan alam barzakh maupun siksanya. Bahwa orang-orang yang beramal akan diberikan balasan di dalamnya dengan beberapa balasan dari amal yang telah mereka lakukan. Dan disuguhkan kepada mereka beberapa contoh dari orang-orang yang mendahuluinya. Yufhamu hadza min qawli innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Ini dapat dipahami dari firman-Nya, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya. Ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kesempurnaan di dunia, di dunia. Kesempurnaan hanya ada di mana? Ya, jangan pernah berharap kesempurnaan di dunia. Makanan, minuman, pakaian, istri, harta, tahta, wanita, tidak akan ada yang sempurna. Ya. Ai tawfiyatul a'mali tamma innama yakunu yaumal qiyamah. Maksudnya penyempurnaan balasan perbuatan secara total hanya terjadi pada hari kiamat. Wa amma ma duna dzalik fa yakunu fil barzakh. Sedangkan selain itu maka terjadi dalam alam barzakh. Bal qad yakunu qabla dzalika fid dunya. Bahkan bisa jadi terjadi sebelum itu di dunia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Dan sungguh kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, yaitu di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Intinya gini, penulis ingin menyampaikan kepada kita, satu, kesuksesan hakiki di akhirat. Yang kedua, ayat ini ada isyarat bahwa ada alam barzakh. Kenapa? Karena kesempurnaan pemberian pahala ataupun penyiksaan hanya ada di akhirat. Adapun sebelum itu adanya di alam barzakh. Ya. Pemberian secara sempurna pahala, nikmat ada di akhirat. Ada awalannya yaitu di alam barzakh. Begitu juga penyiksaan kepada ahli maksiat secara sempurna di akhirat. Ada awalannya yaitu di alam barzakh. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya sebelum di alam barzakh, di dunia pun bisa dikasih pahala, bisa dikasih siksa oleh Allah SWT. Siapa yang beramal, dia akan dapat pahalanya di dunia, sebelum alam barzah, sebelum akhirat. Siapa yang berbuat dosa, dia akan dapatkan siksanya di dunia, sebelum alam barzah, sebelum akhirat. Tapi yang sempurna nikmatnya atau siksanya di mana? Di akhirat. Nah ini para ikhwan, mudah-mudahan ayat ini kembali menggugah kita untuk senantiasa ingat akan kehidupan akhirat. Dan saya sering mengatakan, kematian tidak berbau. Ya, kematian tidak berbau. Kadang ada orang yang terlihat sehat, ternyata lebih cepat mati dibandingkan yang sakit. Dan kita sebagai seorang muslim, setelah kematian bukan leha-leha. Ada permintaan pertanggungjawaban. Makanya gunakan waktunya sebaik-baiknya. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.